Siapa judul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbisrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki ayat ke-34 dari surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Artinya, bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepada Allah, berilah korban berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah ayat yang sangat mengembirakan kita karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berita gembira, yaitu disebutkan di akhir ayat ini, wabashshiril mukhbitin, yaitu berilah kabar gembira kepada orang-orang yang betul-betul tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal inilah yang menjadikan nilai ibadah kita tetap terus kita jaga, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan setiap kita umat dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan tempat ibadah atau Allah syariatkan kepada kita, yaitu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti dari manasik haji ini adalah liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum, yaitu agar kita dapat berzikir kepada Allah, mengingat Allah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, begitu juga pada mereka. Kenapa? Karena banyak orang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah yang Allah berikan kepada dia. Salah satu contoh, ketika orang menjalankan ibadah haji, dia selalu mengkritik kekurangan orang sehingga dia tidak dapat melaksanakan ibadah yang sangat sempurna ini. Maka berhati-hatilah kita. Cukuplah kita menutupi itu semua dengan zikir kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan zikir kita itu akan menutupi kekurangan yang begitu banyak dalam diri kita, sehingga kita betul-betul dapat bertakwa kepada Allah, paling tidak mendekati bagaimana ketakwaan para nabi-nabi Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah beri jaminan, wa basyiril mukhbitin, orang-orang yang taat dan patuh Allah akan berikan kabar gembira, yaitu Allah berikan sorga. Masya Allah, itulah yang betul-betul kita cari untuk mencapai ridho Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz Suhaidi dan Ustadz Zainal Arifin. Kami persilakan. Iya, terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Ayat ke-34 ini mengindikasikan bagi setiap umat telah kami syariatkan kepenyembelihan kurban. Jadi artinya ada sebagian orang mewajibkan bagi setiap jemaah haji untuk menyembelih kurban berdasarkan ayat ini. Maka sebenarnya kurban bagi jemaah haji hukumnya tidaklah wajib. kurban bagi jemaah haji hukumnya adalah sunat. Begitu juga bagi jemaah yang sudah haji yang berada di tanah air, untuk melakukan penyembelihan kurban tetaplah adalah sunat. Namun ini sunat yang memiliki dimensi nilai yang sungguh luar biasa. Maka disebutkan wabashiril mukhbitin, berilah kabar gembira kepada orang yang tunduk patuh kepada Allah. Orang yang melaksanakan penyembelihan kurban dinilai sebagai orang yang tunduk patuh kepada Allah. Pendengar yang dimuliakan Allah, prosesi kurban di tanah air menjadi kajian menarik. Karena apa? Karena ada sebagian mazhab yang mewajibkannya, sehingga ada kesan bahwa kurban itu wajib. Kalaupun itu wajib, tetapi menjadi lebih menarik ketika dia mewajibkan kurban dan melupakan bahwa sebenarnya zakat harta itu merupakan rukun Islam keempat, dan itu adalah rukun dan wajib. Jadi bukanlah seseorang yang tiap tahun berkurban karena wajib dan tidak membayar zakat sebagai orang wabashiril mukhbitin. Tetap saja bayar zakat adalah rukun dan wajib, kurban adalah sunat. Lakukan yang wajib, baru kemudian yang sunat. Untuk lebih mengkaji lebih jauh, di sini juga ada pakar kita, Suhaidi, yang pakar hukum tentang kurban dan sering menyembeli hewan kurban juga. Dipersilakan. Terima kasih kepada Dr. Jenal Arifin yang telah membacakan ayat wali kulli ummatin ja'alna mana man sakal liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidum falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Ayat ini menjelaskan kepada kita wali kulli ummatin ja'alna mansaka ai syara'ana li kulli ummatin minal umamis sabiqah bi ahdi Ibrahim. Artinya manasik haji udah ada ketika pada masa umat-umat kami yang terdahulu, yaitu pada masa Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih anaknya Ismail, tujuannya adalah taqarruba lillahi subhanah, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan ibadah haji tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir membicarakan ketika Nabi Ibrahim menyembelih kurban dan darahnya itu tertumpah ke bumi atas nama Allah yang disyariatkan pada seluruh agama. Tujuannya adalah untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kami ketika menyembelih kurban tersebut dengan mengucapkan dengan nama Allah bahwa mereka menyembelih semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya adalah alama razaqakum min bahimatil an'am. Artinya adalah syukrulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang mereka sembelih binatang ternak dan ibil, yaitu onta, lembu, dan kambing. Maka kesemuaan itu adalah wajib ketika melakukan ibadah haji, disembelih semata-mata karena Allah dan menyebut namanya orang yang disembelih itu dan menyebut nama Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menjadikan rezeki kepada mereka, karena mereka bisa berangkat ke tanah suci dengan niat kena Allah dan menyembelih kurban dengan nama kena Allah, karena mengenang kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya adalah tebusan untuk menebus apa yang terjadi dalam kisah-kisah Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Dan tujuannya untuk menghindarkan kemusyrikan ketika menyembelih, bukan karena yang lain, tetapi tujuan hanya untuk kepada Allah. Fa ilahukum ilahu wahid, maka hanya Allah lah yang pantas disembah dan tidak mensekutukan. Falahu aslimu, artinya mereka ikhlas beribadah, mereka menyerahkan diri, taat dan tunduk kepada Allah. Wabashiril mukhbitin, arti mukhbitin adalah wabashiril muti'in, kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang taat dan tawaduk dan khusyuk kepada Allah. Bijannatin na'im, yaitu berbentuk surga jannatun na'im. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mengerjakan ibadah haji tidak lain adalah surga jannatun na'im. Iya, kesimpulannya adalah pertama, kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan utama kita. Yang kedua, Allah akan memberikan kita bonus taat atas ketaatan itu. Semoga kita akan digolongkan Allah terhadap apa yang kita kaji pada ayat ini, wabashiril mukhbitin. Mudah-mudahan Allah berikan kabar gembira kepada kita semua, yang baik yang mendengarkan dan semua yang kita taati, agar kita menjadi orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.